jatuh cinta. Seorang gadis bertubuh sintal, bagaikan guna-guna dukun santet, babi ngepet. Merayuku, membius hatiku, yeah yeah yeah. Menggodaku, membuat diriku semakin gila. Bila matanya memandangku, aku hanya bisa terpaku. Nomor satu hanya dia garisku. Ilmu jarak, obat saraf. Merayuku, membius hatiku, yeah yeah yeah yeah yeah. Semakin gila.